Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran sirah nabawiyah dari kitab Raudhatul Anwar fi siratin nabiyyil mukhtar. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca bagaimanakah orang-orang musyrikin memberikan tawaran kepada Rasulullah SAW. Mereka menawarkan untuk mengikuti Rasulullah SAW, tapi dengan syarat beliau mengikuti mereka dengan cara rolling atau semisal itu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran untuk membantah tawaran mereka, bahwasanya tawaran itu tidak benar. Kalau memang engkau memilih Islam, maka pilihlah Islam dan jalankan apa adanya dan sebagaimana mestinya. Dan apabila kekufuran menjadi jalan hidup, maka kekufuran tidak bisa dicampur dengan keislaman. Demikian pula orang-orang musyrikin, mereka meminta dari Rasulullah SAW agar beliau merubah isi Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya melarang hal itu, bahkan mengancam dengan ancaman yang keras kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila terjadi perubahan pada Al-Qur'an. Tayib, kita lanjut. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa bi hadhihi al-mawaqif as-sarimah tabayyana lil musyrikin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qa'imun bid-da'wati ilad-din. Dengan adanya sikap-sikap yang tegas dari Rasulullah SAW, orang-orang musyrik paham bahwasanya Nabi SAW benar-benar menjalankan dakwah mengajak kepada agama yang murni. Walaysa bitajirin hatta yaqbalal musawama awit tanazula fi tsaman. Beliau bukan sedang berbisnis sehingga menerima tawar-menawar dalam urusan harga. Dakwah itu urusan agama, bukan urusan perniagaan. Kalau urusan perniagaan, orang itu bisa melakukan tawar-menawar hingga mendapatkan barang yang dia inginkan dengan harga yang sesuai. Itu perniagaan. Tetapi urusan dakwah itu bukan urusan bisnis, bukan urusan perniagaan dan perdagangan. Dakwah itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sampaikan apa adanya kepada umat manusia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankannya. Fa aradu at-ta'akkud min dhalika 'an tariqin ukhra. Orang-orang musyrikin masih belum menyerah. Mereka ingin melakukan tawaran yang lain tapi dengan cara yang lain. Fa arsalu ila yahud yas'alunahum 'an amri an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengutus beberapa orang untuk menemui para pendeta-pendeta Yahudi untuk bertanya kepada mereka tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka tanya kepada orang Yahudi, karena memang orang Yahudi mereka memiliki kitab dan mereka faham betul bagaimanakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqalat lahum ahbarul Yahud. Maka pendeta-pendeta Yahudi berkata kepada orang-orang musyrikin, saluhu an thalath. Tanyalah dia tentang tiga hal. Fa in akhbara fa huwa nabiyyun mursal wa illa fa huwa mutaqawwilun. Kalau dia bisa menjawab tiga pertanyaan itu, maka dia adalah seorang nabi yang sesungguhnya. Tapi kalau enggak bisa jawab, maka dia pendusta. Saluhu an fityatin dhahabu fid dahril awwal ma kana amruhum. Tanyalah kepada Muhammad tentang beberapa pemuda di masa lalu. Makana amruhum, bagaimana cerita mereka? Fa innalahum haditsan ajaba, karena mereka memiliki cerita yang sangat menakjubkan. Wasaluhu an rajulin tawafin balagha masyariqal ardi wa magharibaha makana naba'u. Dan tanyalah kepada Muhammad tentang seorang laki-laki yang telah mengelilingi dunia, telah mencapai ujung timur bumi dan ujung baratnya. Bagaimanakah ceritanya? Wasaluhu an ruhi ma hiya. Dan tanyalah kepada Muhammad tentang roh. Apa itu roh? Tiga pertanyaan. Yang pertama, tentang para pemuda di masa lalu. Yang kedua, seseorang yang telah mengelilingi dunia. Dan yang ketiga, tentang roh. Fasa'alat udhama'u Quraisy Rasulullah SAW an dhalik. Maka para pembesar Quraisy bertanya kepada Rasulullah SAW tentang tiga pertanyaan ini untuk ngetes apakah beliau bisa menjawab atau tidak. Kalau bisa jawab, maka dia nabi. Kalau tidak, maka pendusta. Fanazalat suratul kahfi fiha qissatu ulaikal fityah wahum ashabul kahfi. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kahfi yang di dalamnya terdapat kisah pemuda-pemuda itu, dan mereka pemuda itu adalah para penghuni gua. Wa qissatu dzalika ar-rajul at-tawwaf wa dzul-qarnain. Dan kisah tentang lelaki yang telah mengelilingi dunia adalah kisah dzul-qarnain. Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan surat yang berisikan kisah tentang Ashabul Kahfi dan juga Dzulqarnain sebagai jawaban untuk pertanyaan yang pertama dan pertanyaan yang kedua. Wa nazala fi suratil Isra ar-raddu ala su'alihim 'an-ruh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan dalam surat Al-Isra bantahan tentang pertanyaan mereka terkait dengan ruh. Wa huwa qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yas'alunaka 'an-ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakan, roh adalah urusan Rabbku dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sangat sedikit. Naam. Yani Allah Subhanahu wa taala menanggapi dua pertanyaan dan membantah pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang pertama tentang Ashabul Kahfi, yang kedua tentang Dzulqarnain dijelaskan detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertanyaan yang ketiga tentang hakikat ruh, Allah Ta'ala membantahnya dan menyatakan bahwasannya pertanyaan ini tidak perlu, karena jawabannya hanya Allah yang tahu, dan itu adalah rahasia Allah yang Allah Ta'ala simpan dan tidak akan diberikan kepada makhluknya. Wa kana hadzal ikhtibar yakfi liqtina'i Quraisy bi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rasulun haqqa law aradul haqq. Tiga pertanyaan ini dan jawabannya itu sebenarnya sudah cukup bagi orang-orang Quraisy untuk mengakui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar utusan Allah, kalau mereka memang pengin kebenaran. Walakin abadh-dhalimuna illa kufura. Tapi ternyata orang-orang zalim itu mereka tidak menginginkan kecuali kekufuran. Yakni mereka tidak mau, meskipun sudah dijawab tetap tidak mau dan tidak mau percaya. Wa ka'annahum lamma tadhahat lahum al-haqa'iq wa tabayyana lahum al-haq abdaw ba'd al-marunah. Ketika telah jelas perkaranya dan telah jelas bagi mereka kebenaran, mereka menampakkan seakan-akan sedikit kecondongan. Faqad abdaw isti'dadahum listima'i ma yaquluhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'alaihim yastajibun wa yaqbalun. Dan mereka menampakkan seakan-akan siap untuk menerima apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walakin ishtaratu ay yukhassas lahum majlisun la yahdhuruhu du'afa'ul muslimin wa humul 'abid wal masakin alladhina sabaqu ila al-islam. Tapi mereka punya syarat. Mereka menginginkan majlis yang khusus tidak boleh dihadiri oleh kaum muslimin yang lemah, yaitu para budak dan orang-orang miskin yang lebih dulu masuk Islam. Wadzalika li'anna ha'ula'il kufar alladzina talabu bidzalika nusadati Makkah wa asyrafuha. Hal itu dikarenakan orang-orang kafir ini yang mereka menuntut syarat ini, mereka adalah tokoh-tokoh kota Mekah dan pembesar-pembesarnya. Fa'abaw wastankafu ayyajlisu ma'a ha'ula'il masakin alladzina kanu ashabul imani wattaqwa. Mereka enggan dan sombong untuk duduk bersama dengan orang-orang miskin, di mana mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tayyib. Jadi mereka mempersulit keadaan Nabi. Ketika sudah jelas urusannya, pertanyaan sudah terjawab, mereka seakan-akan mau menerima dakwah Nabi. Tapi dengan syarat, saya mau ikut dengan kamu, wahai Muhammad. Kami siap untuk menerima wahyu yang kau bawa, tapi dengan syarat. Kami harus ada majelis khusus. Kami tidak mau sama orang-orang rendahan seperti itu. Para sahabatmu itu apa? Orang-orang miskin, budak. Tidak mungkin kita kumpul sama mereka. Itu menurunkan derajat kita itu namanya. Kita mau menerima, tapi bikin majelis khusus. wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam raghiba fi istijabati matlabihim hadha ba'd ar-raghbah raja'an ay yu'minu bih. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu ada sedikit kecondongan untuk memenuhi keinginan mereka dengan harapan mereka mau beriman. Jadi bukan karena beliau ingin mengintimidasi para sahabat, bukan, tapi beliau ingin agar para pembesar ini mau beriman. Maka beliau hampir saja condong atau hampir mengiyakan keinginan mereka. Fanahullahu an dzalik. Namun Allah Subhanahu wa taala melarang beliau dari hal itu. Wa anzala qawlahu, dan Allah menurunkan firman-Nya, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai' fatatrudahum fatakuna min adh-dhalimin. Wahai Muhammad, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamu jangan mengusir orang-orang beriman yang mereka berdoa kepada Allah di pagi hari dan di sore hari, yang mengharapkan wajah-Nya. Engkau tidak dituntut untuk memperhitungkan amalan mereka, sebagaimana mereka tidak dituntut untuk memperhitungkan dirimu. Jangan engkau usir mereka. Kalau engkau usir mereka, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Yani Allah Subhanahu wa taala tidak setuju. Karena Allah ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Allah tahu apa yang tersembunyi dalam hati dan jiwa. Rasul melihat zahirnya, sementara Allah melihat hati-hati mereka. Mereka mempersyaratkan seperti itu tujuannya karena memang kesombongan, bukan dalam rangka untuk menerima kebenaran. Seandainya mereka menerima kebenaran, maka tidak akan ada syarat-syarat seperti ini. Tapi mereka sombong. Lihat sahabat Utsman, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, orang-orang terpandang di tengah-tengah kaumnya. Ketika menerima kebenaran, tidak ada kemudian memberikan syarat harus majelis khusus atau semisal itu. Mereka langsung membaur dengan para sahabat yang lain. Adapun orang-orang ini, karena memang mereka keras kepala dan sombong, tidak mau menerima Islam, tidak mau menerima wahyu pada dasarnya. Kemudian mereka memberikan syarat seperti ini, tujuannya untuk memperberat keadaan Nabi alaihi salatu wasalam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menolak mentah-mentah syarat mereka. Jangan, jangan kamu usir hamba-hambaku yang beriman. Jangan kamu usir mereka dari majelis. Satu sama lain tidak bertanggung jawab atas yang lainnya. Hisabnya mereka itu di tanganku. Perhitungan amalan mereka itu wewenangku, bukan wewenangmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu usir mereka. Kalau kamu usir mereka, fatakuna min adh-dhalimin, engkau termasuk dari hamba-hamba yang zalim. Akhirnya enggak jadi. Al-isti'jalu bil 'adzab, minta disegerakan azab. Masya Allah. Rabbama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam au'ada al-musyrikin bi'adzabillah in istamarru 'ala mukhalafatihi kama sabaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya beberapa kali memperingatkan kaum musyrikin dengan azab Allah kalau mereka tetap saja menyelisihi beliau sebagaimana yang telah lewat. Falamma abata'a al-'adab tafiqu yasta'jiluna bihi 'ala sabilis sukhriyati wal 'inad. Ketika azab itu tidak kunjung tiba, mereka mulai meminta dan menantang Nabi alaihi salatu wasallam untuk didatangkan azab. Ya. Sebenarnya mereka itu sudah kehabisan cara, ya. Akhirnya mereka menggunakan cara seperti ini. Muhammad kan bilang kalau dia utusan Allah, mengancam kita, kalau seandainya kita enggak mau beriman, nanti azab turun. Ya sudah, kita ancam, kita tantang dia. Mana azabnya? Kami sampai sekarang tidak mau beriman, tapi sehat walafiat, seger waras, tidak ada masalah. Adab juga tidak turun-turun. Kalau kamu memang betul-betul utusan Allah, maka datangkan adabnya. وَتَظَهَرُوا بِأَنَّ هَذَا الْوَعِيدِ لَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِمْ. Dan mereka dengan sombongnya menyatakan bahwasannya ancaman-ancaman itu tidak berpengaruh pada mereka. وَلَا يَتَحَقَّقْ أَبَدًا, dan tidak akan terwujud selama-lamanya. فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ آيَاتٍ. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa ayat menanggapi tindakan mereka ini. Minha qauluhu taala, di antaranya Allah taala mengatakan, "Wa yasta'jilunaka bil 'adzab wa la yukhlifallahu wa'dahu wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun." Dan mereka meminta untuk disegerakan azab dan Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Sungguh satu hari di sisi Allah seperti satu tahun dari hari-hari yang kalian hitung. Wa minha qawluhu ta'ala, di antaranya Allah mengatakan juga, yasta'jilunaka bil 'adzab wa inna jahannama lamuhithatun bil kafirin. Mereka meminta disegerakan azab dalam keadaan jahannam sudah mengintai orang-orang kafir. Wa minha qauluhu ta'ala, Allah Ta'ala juga mengatakan, afa aminal ladzina makaru sayyi'at ay yakhsifallahu bihimul ard aw ya'tiyahumul adzab min haythu la yash'urun aw ya'khudahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin aw ya'khudahum 'ala takhawuf fa inna rabbakum lara'ufur rahim. Apakah orang-orang itu merasa aman ketika mereka membuat makar-makar yang jelek? Allah Ta'ala akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi. Atau Allah akan mendatangkan azab dari arah mereka tidak ketahui. Atau Allah akan menghancurkan mereka ketika mereka sedang beraktivitas dan mereka tidak mampu untuk menolaknya. Atau Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menghancurkan mereka dengan rasa takut. Sungguh Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Yakni ayat-ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampaikan kepada mereka agar mereka faham Allah mampu untuk menurunkan azab, tapi sengaja tidak disegerakan. Kenapa? Masih mengharapkan mereka untuk kembali, untuk beriman dan bertobat. Allah maha mampu untuk menghancurkan mereka dalam pada keadaan-keadaan yang tidak mereka ketahui. Lagi enak-enak tidur bablas. Lagi enak-enak aktivitas dihancurkan oleh Allah dengan adanya gempa bumi, longsor, atau yang semisalnya. Allah maha mampu untuk itu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunda. Dan mau disegerakan atau tidak, balasan orang-orang kafir itu adalah neraka jahannam waliyadu billah. Wa ghairu dhalika minal ayat, dan selain itu dari ayat-ayat yang ada. Wa kana min jumlati mujadalatil musyrikin annahum kanu yutalibuna bil ayati minal mu'jizat wa khawarikil adad inadin wa ta'jiza. Dan termasuk di antara perdebatan orang-orang musyrikin, mereka menuntut Nabi untuk mendatangkan mukjizat-mukjizat dan hal-hal yang menakjubkan. Mereka melakukannya karena mereka menentang Nabi alaihi salatu wassalam. Ini dengan cara yang lain. Berarti cara minta didatangkan azab. Allah nanggapi. Allah mampu untuk menghancurkan kalian. Tapi, wa inna rabbakum lara'ufur rahim. Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Tenang. Ada waktunya itu. Wa inna jahannama la muhithatun bil kafirin. Jahannam itu sudah mengintai orang-orang kafir. Mau disegerakan atau tidak, kalau kalian tidak mau beriman, mati di atas kekufuran, ya nanti ujungnya neraka jahannam. Jadi, mau disegerakan atau tidak, kalau mereka tidak mau beriman, ya hasilnya sama. Mending jangan dulu. Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Allah ingin mengasihi kalian, wahai orang-orang musyrikin. Memberikan kalian waktu untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tinggal kalian bagaimana, apakah mau kembali atau tidak. Orang musyrikin membuat atau mengambil cara yang lain. Mereka menantang Nabi. Coba kalau kamu memang utusan Allah, mana mukjizat yang kamu miliki itu seperti apa? Sini, kami mau melihatnya. Fa'anzalallahu fi dhalika ma bayna ma bayyana bihi sunnatah wa qata'a bihi hujjatahum. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan hal-hal yang dengan itu sunnah Nabi telah jelas, dan yang dengan itu Allah Ta'ala memutus dan membantah argumen-argumen mereka. Wa sanamuru 'ala syai'in min dhalika fil fusul al-qadimah insyaallah Ta'ala, dan kami akan menyebutkan beberapa contohnya pada pasal-pasal berikutnya insyaallah Ta'ala. Tayyib, ini mereka minta diberikan, minta untuk mukjizat wa ila akhirih. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurutinya. Ada beberapa hal yang Allah Ta'ala menampakkan bagi mereka bagaimana kamu mukjizat Nabi alaihi salatu wasalam, dan nanti akan disebutkan beberapa mukjizat Nabi alaihi salatu wasalam seperti terbelahnya bulan dan lain sebagainya. Tilkum hiyal muhawalat allati wajaha biha al-musyrikuna risalata Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa da'watihi wa da'watahu. Demikianlah usaha-usaha dan upaya yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin untuk menjegal dan mencekal dakwah Nabi alaihi salatu wasalam. Waqad marasuha kulluha jamban ila jambin mutanaqqilina min tawrin ila tawr wa min dawrin ila dawr. Dan mereka telah menempuhnya satu demi satu, selangkah demi selangkah, dan tahapan demi tahapan. Yakni mereka telah melakukan segala bentuk upaya dari yang mulai kecil sampai yang paling besar, yang paling santun sampai yang keras, sampai pada tingkat ancaman dan lain sebagainya, dari mulai adu mulut sampai adu fisik, semuanya sudah. Ya, semuanya sudah. Fa min syiddatin ila lin, dari keras sampai melunak. Wa min linin ila syiddah, dari melunak keras. Wa min jidalin ila musawamah, dari ngeyel debat sampai apa namanya tawar menawar. wa min musawama ila jidal, dari tawar-menawar sampai perdebatan, wa min hujum ila targhib, mulai dari apa namanya ancaman sampai pada apa namanya pasrah, wa min targhib ila hujum, dari mulai pasrah sampai ancaman, semuanya sudah. Kanu yathuruna thumma yakhurun, mereka berkobar kemudian melemah, yujadilun thumma yujamilun, awalnya mendebat kemudian apa namanya mujamalah, yakni menampakkan seakan-akan nerima, yunazilun thumma yatanazalun, memaksa Rasul untuk menuruti keinginan mereka, kemudian mereka ingin apa namanya seakan-akan menuruti keinginan Rasul, yuwa'idun wa yarghabun, mengancam dan memberi janji, ka'annahum yataqaddamun wa yata'akhkharun, seakan-akan mereka maju dan mundur, wala yaqarru lahum qarar wala yu'jibuhumul firar, dan tidak ada satu pun yang berhasil tapi mereka tetap tidak mau nurut, ya. Jadi semuanya sudah dikerahkan, dari mulai cara yang paling rendah, yang paling ringan sampai yang paling berat, semuanya dikerahkan semua sama mereka, tapi tidak ada yang berhasil, satu pun tidak ada yang tembus. Gagal, gagal, gagal dan gagal, hasilnya selalu gagal. Lakinnahum ba'da da, wa kana gharaduhum min kulli dalik kaffu da'watil islam walam sya'til kufra. Dan tujuan untuk utama mereka adalah untuk menolak dan mencekal dakwah Islam dan membela kekufuran. Walakinnahum ba'da badli kullil juhud adu kha'ibin khasirin. Tapi setelah upaya dan segala bentuk cara, mereka tetap gagal dan tidak berhasil. Walam yabqa amamahum illa khiyarun wahid wahuwa sayf. Dan mereka tidak memiliki pilihan kecuali pedang. Wasayfu la yazidul furqa illa shiddatan. Tapi pedang itu solusi yang sangat fatal, menambah keretakan menjadi kehancuran. La wala yufdi illa ila tanahur, la'allahu yasta'silu syafa'atahum, fahtaru madza yaf'alun. Dan yang namanya pedang tidaklah membuahkan kecuali permusuhan. Dan permusuhan itu mungkin itu yang mereka inginkan, tapi mereka bingung enaknya bagaimana. Tayyib. Jadi orang-orang musyrikin sudah melakukan segala bentuk upaya untuk mencekal dakwah Nabi alaihi salatu wasallam, tapi enggak ada yang berhasil. Hingga akhirnya mentok, jalan satu-satunya adalah perang. Ya, ya sudah. Kalau cara ini dan itu enggak berhasil, berarti tinggal satu cara. Angkat pedang, pacu kuda, bantai. Itu caranya mereka. Amma Abu Talib fa innahu lamma wajaha mutalabatahum bi taslimin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihim liyaqtuluh thumma ra'a fi tahrukatihim wa tasarrufatihim ma yu'akkid annahum yuriduna qatlah mislu ma fa'alahu Abu Jahal wa Uqbah ibn Abi Mu'ayth wa Umar ibn al-Khattab jama'a bani Hashim wa Bani Muttalib wa da'ahum ila al-qiyam bi hifdhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abu Talib ketika dia menghadapi tindakan orang-orang musyrikin dan dia melihat bahwasanya pergerakan orang-orang musyrikin itu sangat jelas ingin untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti tindakannya Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'ayth dan Umar bin Khattab sebelum beliau masuk Islam. Abu Talib mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Muttalib dan meminta mereka untuk menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika melihat kondisinya semakin runyam dan Abu Talib sudah membaca ini kayaknya mereka memang yang diinginkan itu Muhammad. Kayaknya mereka ingin membunuh Muhammad. Akhirnya Abu Talib mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Muttalib untuk menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajabuhu ila dhalika kulluhum muslimuhum wa kafiruhum wa ta'aqadu wa ta'ahadu alaihi indal Ka'bah illa Abu Lahbin. Mereka semuanya menuruti keinginan Abu Talib, baik yang muslimnya atau yang kafirnya, dan mereka saling berjanji di sisi Ka'bah kecuali Abu Lahab. Fa innahu faraqahum wa kana ma'a Quraisy. Kecuali Abu Lahab, Abu Lahab tidak mau menuruti Abu Talib dan Abu Lahab mengikuti atau ikut dengan kubunya orang-orang Quraisy. Naam. Tayyib, keadaan semakin runyam. Awalnya mereka menghadapi Muhammad, menghadapi Rasul SAW, akhirnya mereka dihadapkan dengan suku Bani Hashim dan Bani Muttalib. Apa yang terjadi setelah itu?